Ya asik dong di ini di real estate-nya Opa Una. Yayasan lo bikin apa yayasan lo? Itu kan ada lomba. Sunatan masal katanya Opa lo ikut. Berharap, Din. Dua kali ya habis masa depan. Diukir lagi ujungnya. Ujung pagar lah. Bagus jelas. Emang kenapa? Ya kalau pengen bagus dilelas dong, pagar maksudnya. Iya pagar. Kalau dari bambu mah enggak ini, enggak bagus. Lebih enggak usum. Lebih kuat deh. Iya. Emang kita lagi ngomongin pagar. Kalau enggak diikat. Ujungnya. Pagar, Pan. Iyalah, ampun pakai nengok. Mendingan gergaji ing ujungnya ing. Biar sakit dong. Biar kagak lancip. Sakit. Biar lancip sakit. Pagar. Pagar sakit, itu kan pagar ya. Pagar, ngomongin pagar ya. Pagar di apa-apain juga gak apa-apa, pagar. Iya. Tapi kan awalnya bukan pagar lo. Tukang pagar kan awalnya. Kan awalnya yang bikin pagar lo. Iya, ramai lah pokoknya. Akhirnya 17-an itu, ini tadinya kan mau deklamasi juga ya. Nggak buru udah berapa pulang orang-orang. Udah jangan pulang dulu, enggak kan. Iya gua nonton di ujung gang. Pada nonton jauh bener. Jauh banget. Gua deklamasi nggak ada yang denger. Udah begini-beginian aja lu. Merdeka atau mati. Dari jauh ngeliat atau begini. Lu kurang promosinya kali di koran-koran tulis dong Ming Manggung gitu. Koran-koran biayanya diminta sumbangan, koran-koran bayarnya berapa lu. Emang kadang-kadang orang kaya juga kita dimintain sumbangan buat Agustusan. Emang enggak ikutan di sini katanya di hotel. Lah Agustusan di hotel macam benernya mentok eternit. Orang kaya mah kan jarang di rumah. Iya. Tapi bentar lagi kan September nih ada ini ketete nih di apa namanya? Binom blok. Udik lo kagak sekolah lo. Ada ketete noblok. Baca ini ketete lo. Ketete nonjok. Ini lu balik. Noblok ketete. Iya ada itu. Tanggung amat. Ketete nonblok. Ketete nonblok. Nonblok lu jadi ketete. Aman. Ketete aja. Dengerin, orang Betawi tuh gak bisa, nyingkat-nyingkat gak bisa. Ada ketetan gue ke nenek. Wah. Ini sih kacau nih anak-anak nih. Iya, yang kata konferensi tinggi-tinggi beng. Tinggi-tinggi banget. Iya, konferensi tinggi banget. KTT. Oh. Iya, yang apa? Itu mesti enak. Tingkatannya apa? Jangan ke... Kalau ke tuh arahnya menuju. Kalau itu menuju. Menuju. Tingkat tinggi. Iya, menuju ke itu menuju misalkan ke pasar. Menuju pasar, ke pasar. Kalau ke tadi, ya. Berarti menuju tadi. Iya, kan konferensi tingkat tinggi kan ono juga tinggi. Lanjut enggak? Pasar tadi. Iya. Miing rencana jadi apa di sana nanti? Miing udah. Miing penerjemah. Udah ikut acting, penerjemah, cuman gak ada yang khusus bagian bahasa Sunda kayak yang gampangan Inggris. Yang datangnya wakil-wakil negara sedunia. Gua di kanun, gua bilang kalau Inggris gak lulus nih kan. Bener-bener 5,5, harus rata-rata minimal 7. Tapi di bagian ini, ditempatin di bagian emergency lo. Emergency? Perawatan. Kan udah siapin lo ambulan-ambulan. Oh enggak, gua bagian sama nyampur sama ini pawang hujan untuk KTT. Mungkin dia menjagain hujan lah. Iya. Cuman doa doang. Terus apa namanya mau ngambil yang gue bilang buat tamu-tamu dari negara yang ini aja yang Timur Tengah. Nomplok, nomplok mulu dari tadi. Nomplok tuh misalkan lu ada truk jalan lu gitu nomplok. Itu namanya nomplok. Eja. Iya, non. Ayo, non, blok-blok, plok-plok. Nemplok. Apaan? Kan negara nomplok, negara-negara nomplok. Non, oblok. Hah? Non, blok-blok. Non, nanan. Nanan. Ulang din. Iya. Nanan. Nanan blok-blok gitu. Iya. Nungging. Ah. Romo lewat jalan tol naik ngedadak. Kakak runting sama DPR. Gitu loh. Gue nyanyi aja yang gampang. Gue ngira. Iya, Pak Aye. Makin iya, Pak Aye. Dari rendah makin tinggi kayak lagu The Beatles. Iya. Iya. Padahal lu bagi tugas. Payah nih, susah. Iya, iya. Lu bantuin doa aja deh. Ayo udah, gua ngikut di belakang. Gua suruh satu lu. Lu jangan ha. Keluar semua jengkolnya. Banget sih. Gua ngikutin lo. Lu makin lama makin tinggi. Nah, lu nyanyi orang biasa. Orang kalau nyanyi tuh riang, mukanya lu sengsara bener. Okay, jangan terlalu ngotot. Biar agak. Hey. Gua nafsu nunggunya. Oke. Dengerin suaranya, ekspresinya tetap kalem tapi suaranya mantep. Kok gini-gini ho? Kalau step lah. Kelelawar sayapnya hitam. Oke, udah siap. Terbang rendah di tengah malam. Oke, udah. Ayo. Tinggal intronya. Kalau pagi belum, mereka pulang. Tapi kagak tahu pulang kemana. Soalnya kagak nanya. Lagu bercerita. Oke. Ya. Gua duluin. Udah, sekarang lagu yang slow aja ini. Ya. Yuk. Ini suaranya sebenarnya mirip-mirip siapa ya kalau penyanyi luar negeri? Ben Johnson. Ben Johnson nyanyi. Eh, ada kan ada suaranya juga biar kata pelari. Mana bisa lari? Minum air kendi, dua kendi. Yuk. Suaranya kayak penyanyi bule, siapa penyanyi bule? Penyanyi bule. Jos bus. I don't know why you said goodbye. Why you said goodbye? Kelelawar. I don't know why. Hey, kelelawar. Buat kasih contoh ya. Ya. I don't know why. Hey, you say pakai hey hey lo lagu kalem hey hey you say goodbye hey hey hey just let me know you didn't go forever my love. Please tell me why. Katakanlah mengapa. You make me cry. Engkau membuatku marah. I beg you please. I beg you please. You bring one. You are me too, rap. Kelelawar kaya. Ganti lagu itu Widuri. Widuri. Dang dang dang dang dang dang da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da di suatu senja. Terlalu rendah suara lu, udah eh. Udah. Udah ntar aman dulu ketelan lah. Oke, siap ya. Unang. Oke, ing. Di suatu senja di musim yang lalu. Ketika itu hujan rintik, terpukau aku meratap wajahmu. Di remang-remang cahaya bulan. Radio SK bisa karaoke nanti. Kapan tuh kapan? Dengerin aja saben Kamis malam di 101,6 nya SK. You absolutely right. Saben Kamis malam dari jam 22 sampai kelar, MT bisa nyanyi lagu-lagu topu di acara Memocast. Memori Casino. Untuk mau nyanyi pakai piyama, pakai daster, atau nggak dua-duanya, cuek aja. Yang dinilai cuma suaranya kok. Hadiahnya, seabrek ayo brek dari Polytron The Winning Chain. Arab siapa Arab? Enak aja ngatain gua Arab. Gua katanya masih ada keturunan Arab. Gua kan pendek, Arab panjang, tinggi maksudnya. Ya masih ada keturunan katanya ini. Ada, lihat dong matanya belok kan? Hidung-hidung juga bangir-bangir. Bangir. Iya, jadi matanya belok abis jatuh. Belok, itu keriting tuh, itu keriting tuh. Din, Ming, mau pamit dulu bentar ya. Mau kemana? Mau ke perpustakaan. Baca buku. Kenapa? Baca buku. Enggak, mau belum lupa ngunciin tadi lemari-lemari. Oh, tugas. Oh, lu pengurus perpustakaan sekarang, Ing? Iya, tugas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Iya. Gue jawab iya lagi. Din, gue mau... Sini, Ing, enggak... Puskesmas. Hah? Puskesmas. Pusing. Hah? Pusing. Gue mau beli obat dulu ya. Ke warung situ ke apotek bentar. Iya, itu 5 buku tersediaan ya. Lo enggak mesin itu yang mana, yang biasa bulanan enggak? Apaan? Buat ya di kantor lo gajian bulan masih di apotek. Buat mama. Ada temen lo? Siapa? Masuk. Masuk. Lo kayak dalang aja. Oke, gini toh, ini rumahnya nak. Oh, berduain? Sama siapa? sama Kardiman. Oh, Kardiman. Bambang kok Kardiman. Eh, Bambang sama Kardiman juga. Sama Man, Bambang. Kok jadi pemalu sih lu sekarang? Kardiman. Jangan tulutin. Oh. Eh, Bang, kenapa? Ya, nanti kan capek. Iya. Ini nganter si Inai saya. Botol. Botolnya ditiup Bambang Lata sekarang. Oh, Lata. Bambang. Bambang. Botol. Sudah. Ini Dina. Masa latanya sepihak botol mulu. Habis dari tadi itu. Botol. Dari tadi minumin air botol. Etol. Latanya sengaja. Dina, lagi bertemu dengan orang Lata mau anti. Habis ini tadi mau pulang. Udah deh, langsung imut dah. Enggak ada yang nganter, terus ih ada orang lagi mabok kami. Kamu mabok Man? Iya. Turun dari bemo mabok muntah-muntah. Kok Ina seneng sekali naik bemo sih? Ada kenangan manis ya? Gimana sih, mungkin gak bisa dinikmati oleh orang lain sih ya. Hanya kamu yang merasakan, gimana sih rasanya? Hanya naluri pribadi dan pengalaman yang sangat-sangat-sangat manis. Cuma Ina yang bisa merasakan itu sih. Supir bemo tuh dinamis deh. Walaupun dalam keadaan tempat yang anget dan sempit, supir bemo tuh tetap hangat soalnya dekat mesin. Mesinnya dekat. Udah gitu. Ada yang keren kali ya yang Indah taksir ya? Ah, bukan keren, Indah salut ya sama bemo. Mobil kata cacat juga rodanya 3 tetap bisa jalan. Coba kalau taksi rodanya 3 kalau enggak ngosruk. Kamu belajar kepribadian dong. Sudah. Jadi idola lo setiap jalan, cowok-cowok. Iya. Oh, tangannya halo, sayang, itu. Iya. Ini jadi idola. Tukang tape 4. Dada. Tukang tape. Weh, halo Ina, lo belum bayar kemarin. Hebat penggemarnya ya. Kan Ina kan sekarang paling seneng pakai rok yang mini lo. Yang dari bahan saten, terutama kalau kira-kira bahannya nggak bisa ketiup angin, nggak Ina nggak mau pakai. Ya ini sekarang aja koran. Karena ada pendeknya polisi kalau jalan sama wanita rok pendek lu. Ina kemarin, udah gitu dompet Ina jatuh, Ina ambil kan Ina. Dompet yang mana jatuh? Dompet ini. Yang besar, yang kecil. Biasanya kan kamu kalau perempuan kan ada dompet yang panjang, yang suka ditaruh di kantong. Yang sedang lah. Sedang-sedang deh. Jadi dompet Ina yang sedang. Ina ngambil. Rupanya di belakang tukang loak ngeliat Ina. Belakang. Yang di belakang tukang loak ngeliat Ina. Hui katanya. Ina nengok lagi. Apa hui. Itu kelihatan. Dari tadi juga Ina bilang kelihatan. Kalau enggak gue nabrak mobil lo. Terus Ina bangun. Katanya gitu. Maksudnya apa sih? Ceritanya gak ngerti. Terus kata tukang loa itu, namanya siapa? Kenalan. Biasa tukang loa kan tua-tua. Iya kan? Kalau di pasar rumput kan muda-muda. Tua karena kejemur dia sih kalau. Terus nanya sama Ina, namanya siapa? Katanya sering lihat di film deh. Iya Ina bilang gitu. Di film iklan ya, iya Ina bilang. Apa itu kan yang film ini Max Hadin yang sama Hansi gitu. Iya, kamu yang jadi apa? Ina bilang, oh iya emang iya. Ina yang obat batu sama Hansi yang rondana kemaling ya. Ina yang jadi pentungannya. Ina bilang gitu. Ika jadi ngeliatin aja. Ina jadi salah tingkah deh. Itu tandanya ada feeling nah. Feeling. Budak Ina rata gak sih? Budak. Oh budak. Rata sama hidung gak? Kok cemplok ke belakang putih-putih? Kok putih-putih ke leher? Itu panu nimbu loh. Ih, perempuan ada panunya ini. Ih, Kalau nggak ada parunya nggak sedap loh. Dorok berarti kamu. Dengan adanya panu maka cowok ini nyiumnya milih-milih. Eh. Kalau nggak ada panunya ntar sembarangan semuanya dari cium. Ya kalau pakai bedak tebel loh ada 2 sentian. Itu dempul kali bukan? Makanya kalau nyium dia langsung dekok itu. Pipinya. Tidak, ini mau pulang dulu deh. Dekok, demi dekok. Dekok. Mau beli ini dulu. Apa namanya? Daun kelapa muda. Anak janur. Anak janur. Loh, siapa yang tahu itu? Ada teman tetangga mau minta dijanurin sama Ina. Dibikinin janur. Bukan palanya dijanurin. Kalau mau ada, saya punya pohon kelapa 2 itu ambil sama kamu. Mana mau? Tapi jangan daunnya, sekalian batangnya kamu cabut. Mana? Mau senam lagi, ntar sore senam Ina. Untuk kesegaran, bukan bugar. Tapi tampaknya Ina memang usia Ina berapa boleh tahu? Walaupun saya tahu usia untuk seorang wanita adalah rahasia pribadi. Rencana tahun ini baru 19 rencana. Rencana sih maksudnya gimana? Insya Allah kalau nyampe gitu ya. Kalau meninggal, maksudnya gitu. Kata Ina lengket nih. Abis jorok lu. Jangan mikirin joroknya dong, enaknya dong. Habis dari kondangan terus Ina ini dia kepengen sama kue lapis Ina kempit di sini. Lengket. Ina pulang dulu ya. Mau latihan ini balerina? Oh, diantar lagi ndak? Oh, balerina di Ancolong? Ciliwung. Oh, Ciliwung. Nanti startnya di Condet, berhentinya di sana di Istiklal. Itu bukan balerina, itu mengalun. Masih membutuhkan tenaga saya ndak? Enggak, terima kasih. Tadi suruh sarang dicuekin. Enggak. Kemarin Ina, bangun kesiangan aturan Ina jadi penaikan bendera tuh. Paskibraka di kelurahan, ih bangun siang diganti nama Hansip, lu bagus. Bagiannya celananya putih, atasnya baju Hansip. Ide. Terus Ina nggak dapat sanksi? Terlambat bangun. Sanksi kan kantor polisi. Itu tangsi. Oh tangsi. Enggak sih, ini bangun siang. Abis separuhnya juga malam-malamnya ngajak gapres sih, jadi ini begadang. Pagi-pagi bulura cemberut sama Ina masa? Masa lakinya ngajak gapres aja, cemberut apalagi ngajak tidur dia. Yang ngajak tidur maksudnya di masing-masing tempat gitu. Dede. Ya. Nama Ina ini tangan gede sebelah ngocok sih. Keren. Ini wanita apa sih lo? Orang juga tahu di kampung-kampung ini wanita mengkhawatirkan lo. Gede sebelah kamu ngocok apa sih? Gede sebelah ngocok apa? Mau tahu aja selanjutnya terserah Anda. Curiga aja, jangan ngocok telur kamu. Iya, ngocok telur dua-dua. Iya, nak pulang dulu. Iya, nak pulang dulu. Tanter ya. Iya, nggak usah lah. Buat tendang lu. Tadi putus sekarang enggak. Jadi ya. Gua jadi ngantuk denger lu ngomong. Enggak usah ngomong deh lu. Ya udah, tidur-tidur saya juga. Ada salam kemarin sore-sore ke rumah sakit. Oh, dari siapa? Ini Kak Diman dirawat di rumah sakit. Kasihan kali. Ya geger otak dia sekarang. Geger. Ya geger otak. Geger. Ketiban lukisan. Lukisan kan dikasih berapa? Ih, lukisan Monas. Ukurannya sama sama tinggi Monas. Bayang gak sih? Aduh, bun-bunnya itu Monas. Masnya nancep deh. Bagaimana Kardiman? Adem. Nancep sampai ke bawah. Masnya keluar dari sana. Kamu mau ngada-ada masa lukisan nyata? Iya betul deh. Ayo sekarang kalau mau besuk ke sana. Iya, diimpus dia kakinya diimpus sama 2 botol. Kaki kiri diimpus sama pakai LPG. Tangannya diimpus pakai betadin. Semuanya diimpus terus matanya. Pedip. Ini lidahnya merah. Lubang hidungnya terbalik. Ke atas. Terus. Mau percaya? Suster keliru naruh kobokan lu. Kalau ente mau mau denger radio, coba denger radio SK. Kalau aneh sih tetap pilih FM 101.6. Manas, maaf, mantap. Man. Nih, belah sini nih, Din, kamarnya, Din. Ini istirahat di mana? Bukan, itu sih bukan. Itu suster lagi istirahat. Oh. Nah, aja lu. Belah sini nih, nih, tuh. Ih, pucat sekali. Mana? Oh, itu perban. Nah, belah sini kamar 14. Tuh, kakinya diangkat Kardiman ke atas tuh. Padahal nggak ada yang ngeliat di radio, Man. Masuk aja, masuk. Oh. Man, udah sadar, Man? Man, ini Didin, Man. Man? Iya, Dad. Temu, toh. Tamu. Orang sakit boleh salah. Gimana? Tumben-tumbenan. Orang sakit boleh salah. Oh. Man, ini datangnya ke sini. Katanya ingin mengucapkan. Ingin nagih utang. Terlalu orang sakit. Saya ingin mengucapkan selamat. Jangan dipegang kakinya itu. Wah, bengkak. Aduh. Oh, telat kan? Jangan pegang kasur. Apa hubungannya kasur dipegang kau yang adu-adu? Spraynya baru diganti. Saya mengucapkan selamat kepada Kardiman. Dan mengucapkan Kardiman kepada selamat. Gimana kesan-kesannya selama di rumah sakit, apa mengesankan? Ya namanya musibah. Loh, artinya kan ada sesuatu. Suster-susternya bagaimana? Baik-baik? Suster baik-baik. Makan disuapi. Wah. Minum, dia yang minum, aku seret. Mungkin dia salah. Penyakit kamu tuh apa sebetulnya, Man? Komplikasur. Oh. Ngomong asal aja lu. Komplikasi. Sakit boleh salah. Tadinya ngejalannya apa, Mang? Matanya berkunang-kunang? Bukan, itu waktu. Apa berminging? Aduh. Kan dasku terbentur. Ndas apa sih? Pala. Sirane. Terbentur. Sirane yang di ambulan? Sirine. Oh. Itu terbentur. Terbentur biaya maksudnya? Kalau itu biaya preman gak masalah. Terbentur terus? Terbentur waktu aku mengendarai sepatu roda. Dalam kecepatan berapa kilometer per jam? Aku gak tahu, aku jasa klipstik. Yang buat bibir? Tempat perkumpulan sepatu roda. Dan sepatu bot. Itu di asrama. Nah itu aku pakai terus jasa muter kelilingan, gak ada pegangan. Muter 4 jam, jatuh menggeretak, lantas mengenai. Apa? Keterangannya lengkap loh. Terus. Malum biasa keren pedesaan. Terus. Iya. Setelah kena ubin, lantas aku tidak menyadarkan diri sendiri. Alias pingsan. Tidak menyadari akan kehadiran dirinya, gitu. Tidak menyadari diriku sendiri. Akan kehadirannya. Akan kehadiran dunia ini. Ini. Sendiri pun tidak pernah tahu bahwa ya, ada. Ya, lazuni. Kaya daerah aku. Aku terbentur lantas geger otak. Sekarang sama dokter udah boleh makan apa aja, Man? Makan semen. Ya makan. Yang bawa kamu ke rumah sakit apa? Saya. Iming. Yang iya, Iming. Eh, Iming. Iring. Yang pertama kali nemuin gua, hah? Ya gua kira cucian numpuk di pinggir. Gua angkut, udah gitu salah lagi gua. Nyari pertolongan pertamanya bawa ke dokter Rohim. Ini dokter hewan, gua kagak baca. Gua baca atasnya dong, dokter praktek. Begitu gua surut, tok, dokter lagi sholat maghrib. Dok, ada yang sakit. Ya, Terus aja dikumpulin di ruang tunggu. Ada monyet, anjing, kucing. Itu nyonya-nyonya yang bawa binatang. Berarti yang paling cakep Kardiman, Om. Paling cakep, iya. Terus itu monyet pengen tanya aja nyolek sakit apa, Om. Terus monyet bilang? Hah? Dia sakit apa gitu? Dia? Monyet. Manja kali ya monyet, ilek gitu. Dia nyender aja sama tuannya. Dia pilek katanya main hujan-hujanan kemarin gak pakai payung. Soalnya payungnya dipinjam sama tukang itu, topeng monyet. Monyet dimana-mana bawa kaca kecil terus. Rasanya gimana, Man? Ya rasanya ya mumet aja sekarang. Sekarang udah agak mending. Aku gak boleh makan yang keras-keras lu. Aku masih makan bubur sama nasi tim. Bubur koran? Nah, bubur nasi sama nasi tim. Tim kesebelasan. Kemarin dibawain es kelapa muda, gak boleh diminum sama dokter ya? Itu gak boleh, kelapanya buat dokter katanya. Airnya gue. Curang dokter tuh. Terus sekarang yang dirasa apa lagi? Pala selain kaki? Sama ini, tulang-tulang tuh gak. Pada keluar tulang? Pada pergi kemana? Aku gak bertulang, berduri. Dan tulang-tulangnya itu kan waktu jatuh itu kan memar. Bengkak lu. Yang mana? Yang bengkak. Yang gak bengkak ya enggak. Ada yang bengkak. Ada yang retak gak? Retak enggak, retak. Cuma di apa, di ada yang agak mengsol gitu lu. Oh itu emang dari dulunya juga begitu. Yang mana maksudnya? Gak tau. Dia sih pengen ngarepin kotak, mana mungkin. Dari kecilnya lonjong lu lagi. Ini dengkulku sekarang gak bisa nyeku ke belakang. Nah kalau ke depan itu jadi masalah sekarang. Iya kalau ke belakang itu njiklek kena. Itu gara-gara main sepatu roda dengkulku jadi nekuknya ke depan terus. Tapi kamu masih lihat ke depan? Masih. Enggak, kali aja terbalik itu ke belakang. Enggak, dua-duanya kan parah banget itu. Parah, si ikutku aja bisa. Emang itu si sepatu rodanya enggak? Makanya mesti jinjet kayak senam gitu. Iya, emang kamu jinjet. Aku jinjet tapi jomplang. Jinjet ya jomplang. Iya. Dek, aku ini depan ini yang terbentur itu. Tapi sekarang udah sadar kan? Sekarang sadar. Ya itu ngobrol sama lu. Kalau enggak sadar lu dicakar lu. Pertanyaannya kagak ilmiah sama sekali. Ya kan saking tahu. Mampu aja sekolah di sumpi, sekolah beker lo. Lo udah banyak ngobrol deh. Gak boleh terlalu banyak ngomong dia. Jangan lo banyak oleh-olehnya mana. Dari tadi gak bawa jeruk. Udah mana ada di kulkas, udah saya bawain. Itu gue yang bawa. Iya, gue yang rapiin, kalau enggak habis menulter. Lu cuma rapiin aja lu. Kalau enggak salah kan si Ina juga jadi suter di sini. Iya, tapi lagi upload, dia lagi upload. Oh, lagi di upload ke rumah sakit jiwa dia. Mana baju kotor, Man? Sini gue bawa. Samping. Suster siapa yang paling enggak? Yang paling ramah sama kamu? Suster Rahma. Rahmat. Man, baju kotor mana di sini gua bawa ke tukang loak. Suster Rahma. Oh, aku sampai jatuh hati loh. Iya. Karena perawatannya enggak ada intinya. Wah. Selalu nanya. Oh, gitu loh pas barep. Iya. Pantat. Inti, Pak. Mampir, Pak. Lo selalu tanya berapa menit lagi tensi tekanan darah tinggi apa nungging. Aku kan nggak bisa mau buang air kecil besar itu kan sulit. Rahma tuh aku dibuangin air sama Halo sayang. Udah makan? Udah. Loh, kok jam 13 sudah pulang? Papa sakit ya? Enggak. Atau mau makan siang di rumah? Enggak juga. Kan mau dengar warta berita dulu. Asyik. Papa